wa yubadiru man marra bi fa'itin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhul qada'u fauran. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya, yaitu tentang orang-orang yang meninggalkan sholat, dalam arti tidak melakukan sholat di dalam waktunya. Bagi orang yang tidak melakukan sholat di dalam waktunya, maka dia diharuskan untuk bergegas. Diharuskan untuk bergegas bila memang sholat yang tidak dilakukan itu ditinggalkan tanpa ada udzur. Jadi selama dia ingat, mengeluarkan sholat dari waktunya, maka seketika itu pula dia diharuskan untuk melakukan qadha. Jadi harus cepat-cepat ya. Qala Syaikhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu taala, walladzi dhahar annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'u intaha. Ini musannif mengutip keterangan dari guru beliau, yaitu Ahmad bin Hajar. Ahmad Ibnu Hajar mengatakan bahwa pendapat yang jelas, di antara para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat tadi, orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, dia seluruh waktunya harus digunakan untuk mengqadha. Jadi tidak boleh ada waktu yang tersisa, ada waktu yang terlalui, yang terlewatkan tanpa melakukan qadha. Jadi semua waktu yang dimiliki harus digunakan untuk mengqadha sholatnya. Kecuali waktu-waktu yang memang tidak bisa ditinggalkannya, waktu-waktu yang digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan ya, misalkan makan, minum, ke kamar mandi dan lain-lain. Dan menurut Ibnu Hajar juga, seorang yang masih memiliki tanggungan sholat wajib yang tidak ditinggalkannya tanpa udzur, dia diharamkan melakukan sholat sunnah. Jadi sebelum sholat wajibnya terlunasi, dia haram melakukan sholat sunnah. Wa yubadiru bihi nadwan in fata bi udrin kan naumin lam yata'adda bih wa nisyanin kadzalik. Hukum tadi berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dengan sengaja dalam arti tanpa ada udzur. Bila meninggalkan sholat dengan udzur, contoh udzur adalah tidur dan lupa ya, tidur yang tidak ada kesengajaan dan juga lupa yang tentunya tidak sengaja, orang yang demikian dia mempercepat qadha sholat, ini hukumnya tidak lagi sunnah tetapi tidak lagi wajib tetapi sunnah. Jadi hukum mempercepat melakukan qadha sholat ini diperinci ya, diperinci tergantung alasan dari keluarnya sholat tersebut, alasan dari tidak melakukan sholat. Kalau alasannya tanpa udzur, maka hukum mempercepat wajib. Kalau alasannya dengan udzur, maka hukumnya sunnah. Wa yusannu tartibu ayil fa'iti. Ini fa'iti ya. Biasanya kalau ada harokatnya ini malah membingungkan ya. Wa yusannu tartibu ayil fa'iti. Fayaqdi subha qabla dhuhri wa hakadha. Dan selain kesunahan untuk mempercepat melakukan qadha, disunahkan pula untuk mengurutkan sholat qadha, mengurutkan sholat yang keluar dari waktunya. Jadi andai kata seseorang memiliki tanggungan sholat subuh dan sholat duhur, maka kesunahannya adalah melakukan subuh dahulu, baru melakukan duhur. Jadi ini hukumnya sunnah ya, tidak wajib. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata biudrin. Wa in khosya fauta jama'atiha alal mu'tamad. Dan kesunahan lain selain mengurutkan adalah mendahulukan melakukannya dari sholat yang sedang ada. Jadi mendahulukan sholat qadha daripada sholat adha ya, mendahulukan sholat qadha daripada sholat adha. Dan kesunahan mendahulukan itu dengan catatan sholat adha itu tidak dikhawatirkan keluar waktunya. Jadi selama waktunya masih longgar, disunahkan melakukan qada terlebih dahulu, baru melakukan sholat adha. Dan pastinya sunnah mendahulukan sholat qada ini bila memang sholat qada yang dilakukan dengan udzur, ya, maksudnya sholat yang tidak dilakukan dengan udzur. Artinya bila sholat yang qada ditinggalkan karena tanpa udzur, maka hukumnya wajib mendahulukan atas sholat adha. Dan hukum kesunahan ini, hukum kesunahan mendahulukan sholat qada ini berlaku pula walaupun andai kata melakukan sholat qada orang itu tertinggal jamaah. Jadi bila jamaah wajib, ini menurut qaul muktamad, ya, maksudnya ulama masih berbeda pendapat, tapi menurut pendapat yang muktamad yang bisa digunakan acuan, hukumnya seperti ini. Jadi perbandingan antara melakukan sholat qada dalam arti melakukan kesunahan berupa mendahulukan sholat qada dengan dibandingkan dengan melakukan sholat jamaah, ya, jamaah sholat adha. Ini kalau memang keduanya hanya bisa dipilih salah satu, kalau melakukan sholat qada dulu dia tertinggal jamaah, kalau melakukan jamaah dia tidak mendapat kesunahan mendahulukan sholat qada. Bila ada kasus demikian, maka menurut pendapat yang muktamad disunahkan mendahulukan sholat qada walaupun berdampak pada tertinggalnya melakukan jamaah. Wa idza fata bila udrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Seperti yang saya jelaskan tadi, bila sholat qada yang ditanggung oleh seseorang adalah sholat qada yang ditinggalkan dengan tanpa udzur, maka hukum mendahulukannya atas sholat adha ini tidak lagi sunnah tetapi menjadi wajib. Amma idza khafa fautal hadirah bi ayyaka ba'daha wa in qalla kharijal waqti fayalzamuhul bad'u biha. Dan catatan tadi, ya, catatan kesunahan mendahulukan sholat qada dengan catatan tidak ada kekhawatiran sholat adha keluar dari waktunya. Jadi bila ada kekhawatiran sholat adha keluar dari waktunya, walaupun keluarnya sebagian, ya, maksudnya sebagian rokaat dilakukan di luar waktu, walaupun demikian tetap harus didahulukan melakukan sholat adha, ya. Tetap harus didahulukan melakukan sholat adha. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin. Wa in fukida tartib li'annahu sunnatun wal bidaru wajibun. Ini membahas tentang satu orang yang memiliki tanggungan dua sholat qada. Satu orang yang memiliki tanggungan dua sholat qada. Satu sholat qada ditinggalkan karena udzur, dan sholat yang lain ditinggalkan karena tanpa udzur. Bila demikian, maka hukumnya harus mendahulukan sholat yang ditinggalkan tanpa udzur, ya. Walaupun sholat yang ditinggalkan tanpa udzur ini adalah sholat setelah sholat yang ditinggalkan dengan udzur. Jadi contohnya begini, ya, contohnya ada seseorang yang memiliki tanggungan dua sholat, misalkan duhur dan asar. Ya, misalkan duhur dan asar. Di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa disunahkan untuk mengurutkan qada. Jadi melakukan duhur dulu, baru melakukan asar. Tapi bila sholat yang kedua, yaitu dalam contoh ini sholat asar, bila sholat yang kedua ditinggalkan dengan tanpa udzur, maka harus mendahulukan sholat yang kedua. Harus mendahulukan sholat yang kedua walaupun tidak melakukan kesunahan yang berupa tartib, ya. Jadi perbandingannya antara wajib dan sunat. Melakukan sholat qada yang ditinggalkan tanpa udzur ini wajib, mempercepat ini wajib, dan mengurutkan sholat qada sesuai dengan waktunya ini hukumnya sunnah. Jadi dimenangkan hukum yang wajib, ya, yaitu mempercepat mengqada sholat yang ditinggalkan tanpa udzur. Wa yundabu ta'khiru rawatibi anil fawaiti bi udrin. Sholat rawatib atau sholat sunnah yang dilakukan menyertai sholat fardu, qobliyah atau ba'diyah, ini disunahkan mengakhirkannya dari sholat-sholat yang kodok dengan udur. Jadi orang yang memiliki tanggungan sholat kodok dan sholat itu ditinggalkannya dengan udur, maka setelah dia memiliki tanggungan itu, disunahkan dia melakukan sholat kodok terlebih dahulu baru melakukan sholat rawatib. Jadi antara sholat rawatib dan sholat kodok ini disunahkan untuk mendahulukan sholat rawatib. Wajibu ta'khiruha anil fawaid bighairi udzur. Dan kalau sholat kodok yang ditanggungnya ini dia meninggalkannya tanpa udur, maka hukumnya wajib ya, pasti ini ya. Intinya adalah bila sholat kodok yang ditinggalkan ini, yang dikeluarkan dari waktunya ini penyebabnya tanpa udur, maka harus mempercepat mengkodoknya. Allahu a'lamu bishawab.